الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الحديث القدسي واشتد dan dahsyat rodabi atau kemurkaanku ala man atas orang walama yang menganiaya man terhadap orang laisa yang tidak ada lalu bagaimana surun siapa seorang penolong wairi selainku di dalam hidup ini sebenarnya kita itu tidak punya penolong yang selain Allah. Jadi kebersamaan kita dengan kawan-kawan, dengan tetangga, dengan sanak famili dan keluarga, itu sesungguhnya kebersamaan yang tanpa keterlibatan Allah adalah kebersamaan yang tidak bisa saling bermanfaat, tidak bisa saling berguna. Nah, secara lahiriah kita diperintahkan untuk tolong menolong, untuk saling membantu. Tapi sesungguhnya orang bisa membantu orang, orang bisa menolong orang, itu kalau Allah terlibat di dalam pertolongan dan membantu itu. Kalau Allah tidak terlibat, nggak mungkin ada orang bisa menolong orang atau membantu orang lain. Maka karena itu sangat perlu kita memiliki rasa bahwa dalam hidup ini tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menolong kita selain Allah Ta'ala. Jadi semesta ini senyap sebenarnya. Semesta ini kosong. Semesta ini hampa dari adanya pertolongan kecuali yang datangnya dari Allah. Nah lantas, kalau kita menolong sesama, pastikan semata-mata atas nama hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tak punya kemampuan, maka segala pertolongan yang kita kerjakan hakikatnya Allah lah yang melakukan pertolongan itu. Lalu kita bisa merasa yatim piatu. Tidak saja merasa yatim piatu dari bapak dan ibu, yatim piatu dari alam semesta sekalipun. Kita perlu merasa yatim piatu dari alam semesta. Artinya apa? Seluruh unsur di alam raya ini tidak bisa menolong kita. Jadi betul-betul yatim. Ini cara bagaimana kita bisa menarik datangnya pertolongan Allah. Karena itu Allah Ta'ala kemudian berfirman, murkaku sangat dahsyat terhadap orang yang zalim kepada orang lain, sementara orang lain itu merasa tak memiliki penolong selain aku. Jadi sebenarnya kalau kita menyaksikan dengan mata batin, seluruh isi alam ini musnah dan sirna, sehingga tidak bisa memberikan pertolongan apapun. Kalau Syekh Yazid Bustami, ra'aitul alamin, aku melihat alam semesta dan semuanya itu mati, kulluhum halka, semuanya itu musnah, semuanya hancur. Fakabbartu arba'a takbiratin, maka aku bertakbir 4 kali sebagai simbol takbir terhadap sholat di dalam sholat jenazah. Ini gak ada. Maka ciri-ciri ya orang itu menjadi kekasih Allah itu ketika sudah menyaksikan seluruh tangan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kepada dirinya, artinya tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Nah di sini kita bisa paham rahasia dari ungkapan Syekh Abdul Qadir Jilani, ya ilahi anta wahidun bisama wa ana wahidun bil ardh, Tuhanku engkau itu esa di langit dan aku itu satu-satunya di bumi. Nah, maksudnya apa? Bukankah di bumi ini juga banyak makhluk selain Syekh Abdul Qadir? engkau Esa di langit, maksudnya engkau Esa di kemutlakanmu. Jadi langit simbol dari kemutlakan dan keterikatan. Engkau Esa, engkau betul-betul satu di kemahamutlakanmu. Tidak ada siapapun yang menyaingimu, menandingimu. Dan aku juga sendiri. Kenapa siapapun itu merasakan sendiri? Karena dia merasakan siapapun yang lain di bumi ini tidak bisa menolong beliau. Bagaimana ya? Allah berfirman dalam hadis kunci, wahai hambaku, ketika engkau beribadah kepadaku, engkau merasa sendiri. Ketika engkau menyaksikan keagunganku, engkau merasa sendiri. Engkau merasa sendiri pula ketika telah akan berhadapan denganku. Dan sekarang pun engkau senantiasa merasa sendiri. Ketika engkau merasa sendiri, itulah aku menjadi satu-satunya tempat engkau bertumpu. Jadi sesungguhnya ya, ada dua lapis model kebersamaan. Lapis yang pertama, lapis tolong-menolong. Lapis kebersamaan kita dengan sanak famili, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan orang-orang yang dekat dengan diri kita. Itu lapis pertama. Jangan sampai termakan oleh pemahaman dan keyakinan pada lapis pertama ini, bahwa kita bisa menolong atau kita ditolong. Jangan pernah percaya itu. Tapi wajib kita kerjakan. Artinya tolong-menolong wajib kita kerjakan. Yang terpenting itu lapis kedua, bahwa sesungguhnya semesta ini hampa. Hampa. Karena walaupun juga ada makhluk-makhluk, toh juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikehendaki Allah. Hampa. Jadi karena itu ya, orang yang dekat kepada Allah itu merasakan puncak dari rasa sepi sekaligus puncak dari kebersamaan. Rasa sepi dengan seluruh makhluk, kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika Nabi kita itu datang ke Gua Hira, dia menjauhkan diri dari harta benda, dari barang dagangan, dari hidup itu dunia sosial yang tidak becus, meninggir. Ketika sampai di puncak sepi, di puncak sunyi, di puncak kesendirian, justru mendapatkan kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Nah, kita juga bisa begitu loh sebenarnya. Coba kita menyaksikan kanan kiri kita, itu bisa berguna hanya karena dipakai oleh Allah. Kalau enggak dipakai, enggak berguna juga. Jadi kita pagi-pagi keluar, ketemu tangga-tangga, kita bilang monggo, mari, dan lain semacamnya. Kita saling senyum, kita saling memberikan bahagia. Itu semata-mata karena Allah terlibat. Kalau enggak akan pernah bisa. Hampa. Hampa. Nah, pertolongan Allah itu kita song-song justru dengan merasakan lemahnya diri dan lemahnya siapapun di luar diri. Jadi kita lemah, orang lain juga sama lemah. Satu-satunya penolong ya Gusti Allah. Kalau engkau, firman Allah dalam diskusi yang lain, kalau engkau hanya menyaksikan aku sendiri, in ro'aitani wahdi, jika engkau menyaksikanku sendiri, teman. Jadi kau sudah tidak menyaksikan makhluk bisa apa-apa. Kau cuma bisa menyaksikan Allah Ta'ala yang bisa segala-galanya. Kalau sudah begitu, kunta min jumlatis syufa'ah. Engkau termasuk orang-orang yang bisa dijadikan perantara oleh Allah untuk menolong. Jadi, kenapa Nabi itu banyak sekali menolong? Karena Nabi cuma menyaksikan Allah dan menyaksikan makhluk-makhluk tidak berdaya terhadap dirinya sendiri. Jadi yang disaksikan cuma satu. Jadi Allah betul-betul sendirian. Maka kalau begitu, adanya kebersamaan ramai ini, itu seolah-olah sebenarnya cuma seolah-olah. Karena itu kemudian menjadi jelas, canda tawa cepat lenyap sirna. Generasi demi generasi cepat berangkat menuju masa tua, kemudian juga sirna. Ganti generasi yang baru datang gemuruh yang lain lagi, kemudian sirna. Datang hiruk-pikuk kemudian sunyi senyap. Generasi demi generasi sudah muncul di kehidupan ini, dan generasi demi generasi juga sudah lenyap dari kehidupan ini. Apa yang semula tidak ada menjadi ada, apa yang sudah ada kemudian kembali lagi kepada tak ada. Allah tetap sendiri. Ya Allah, merasa kesepiankah engkau di tengah hidup itu yang tidak ada artinya ini? Sendiri tidak ada-ada. Maunya bikin yang agak rame, bercanda sana sini, ternyata tetap Allah Ta'ala jiwa sendirian. Nah, orang ma'rifat itu merasakan ini bukan dialog, kalau begini ini monolognya Gusti Allah ini. Ya. Seolah-olah doa itu dialog. Ya Allah, katakan. Allah terus menjawab, la baik ya abdi. Ya. Seolah-olah dialog monolognya sebenarnya. Monolog karena seluruh tenaga, seluruh keikhlasan di dalam doa ya Allah itu pun juga bersumber dari sana. Ya Allah, merasa kesepian kah engkau? Sedih. Orang-orang datang ke kehidupan menyapa Allah Ta'ala dengan berbagai macam keluh kesah dan rasa syukur, itu pun juga berasal dari arus yang dilepas oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Allah melepas arus dan gelombang menuju kepada Allah Ta'ala sendiri. Allah memposisikan diri sebagai awal sebagai akhir, sehingga seolah-olah ada antara antara awal dan akhir. Sesungguhnya antara awal dan akhir itu pun juga tidak ada antara. Sendirilah yang hujan-hujannya Gusti Allah, terangnya terangnya Gusti Allah, malam-malamnya Gusti Allah, siang-siangnya Gusti Allah, laki-laki perempuan semuanya menyertainya Gusti Allah, dosa-dosa dan kebaikan punya Gusti Allah. Karena itu Allah itu maha terpuji dalam setiap keadaan. Andaikan seluruh isi alam raya ini ingkar kepada Allah, Allah tetap terpuji. Dan kalau seluruh isi alam raya tunduk kepada Allah, Allah tidak menjadi bertambah lebih terpuji. Tetap. Ya. Karena itu segala sesuatu menjadi konsumsi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-galanya ditangani oleh kemahaannya lewat sejumlah nama-namanya. Ini itu. Karena itu orang kenal Gusti Allah merasa kesepian, sekaligus merasakan kebersamaan, merasa ada sekaligus tidak ada. Tanya kemudian orang kenal Gusti Allah, sebenarnya saya ini ada apa enggak ya, ada apa enggak ya? Saya ada buktinya, jadi ini saya punya nama dan wujudnya saya ada. Terus dipikir lagi, direnungi lagi, dimakrifati lagi. Ah, kalau begini caranya enggak ada ternyata saya. Kenapa? Kau juga programnya dari sana semua. Aku hidup tanpa pilihan juga. Saya lahir dari siapa tidak ada pilihan. Saya lahir di mana juga tidak ada pilihan. Saya juga tak menemukan nasib saya. Sebelum saya lahir sudah ditentukan segala-galanya. Kalau begitu apa berita masuk ada? Kalau Muhammad Iqbal bilang, aku bertanya, apakah aku ada ini? Apakah aku ini ada atau tidak? Aku diam hingga akhirnya cinta datang dan memberikan jawaban, engkau ada. Tapi engkau ada itu adalah engkaunya Gusti Allah. Enggak mungkin engkaunya yang lain. Bukankah segala-galanya tidak ada? Allah menciptakan tubuh yang sekaligus senyap. Keburuk peradaban teknologi dan semacamnya, tapi senyap juga di hadapan Allah. Kenapa? Tentu juga semuanya milik Gusti Allah. Apanya yang gemuruh? Jadi lama-lama kan, nah begini ya, sesungguhnya ya, yang namanya berjalan mendekat kepada Allah itu sebenarnya enggak kemana-mana sebenarnya. Maka muncul Syekh Tajuddin bilang, laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sa'irin. Kalau tidak karena adanya medan-medan nafsu, adanya keinginan-keinginan kepada yang lain, sesungguhnya dengan demikian cuma begitu tidak akan menjadi nyata adanya perjalanan kepada Allah. Jadi yang disebut berjalan kepada Allah Ta'ala itu apa? Membebaskan diri dari keinginan-keinginan nafsu. Kalau orang sudah tidak punya keinginan apapun selain Allah, ya mudah usul sampai. Jadi orang berbelit-belit sampai kepada Allah karena keinginannya tebal. Maka keinginan itu adalah sumber penderitaan. Semakin banyak ingin ini, ingin itu, semacamnya bersiap-siaplah untuk memiliki jiwa yang kecewa. Jadi pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, hanya untuk mempertegas rupa yang semakin menanam. Tapi kalau pengen Gusti Allah, jelas itu kan, pengen Gusti Allah. Sebab apa? Kalau tidak ada yang lain memang yang wujud cuma Gusti Allah, maka satu-satunya keinginan kita ya Gusti Allah. Nah sebab itu di antara 1000 keinginan cuma satu yang asli, Sebentar dalam dada ini bertumpuk-tumpuk keinginan yang tidak asli. Dengan ini palsu, itu imitasi, itu tiruan. Mana yang asli? Gusti Allah Ta'ala judulnya yang asli itu. Tapi Gusti Allah semakin akhir zaman ini semakin tidak menarik. Coba cita-citanya Gusti Allah siapa? Enggak menarik. Oh, Gusti Allah jadi cita-cita. Mungkin enggak menarik. Gusti Allah menjadi bagian di masa silam, dongeng-dongeng dari umat-umat terdahulu. Ketika berada di tengah gemuruh kemajuan, di mana keberadaan Gusti Allah? Enggak tahu mau dicari di sebelah mana. Sementara masalah-masalah di supermarket hanya tercicip di pojok-pojok. Hanya kalau ada lebihnya ruang di situ masalahnya. Mau dicari di mana Gusti Allah? Sementara di masjid-masjid yang megah juga kosong melompong di situ. Ada gemuruh-gemuruh yang seolah-olah gemuruh, tapi enggak juga ditemukan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, sekarang itu ya, orang-orang yang kenal Gusti Allah seringkali termangu-mangu sama Gusti Allah, ya Allah. Kadang kau pakai aku, kadang kau anggurin aku, katanya. Aku yang belajar kebijakan ini, belajar kearifan ini, seringkali dipermalukan di hadapan Tuhan bijakanmu itu. Allah lah yang mempermalukan si tua yang bijak itu. Dengan membuat tahu si tua itu, bahwa dia tak bisa apapun dalam takdir dan dadu oleh Allah Ta'ala sendiri. Itu ya. Tapi kenapa? Kalau seperti itu kok hidup ini masih dipertahankan? Ya, karena masih dipakai, ya. Kenapa masih dipakai untuk melanjutkan perjalanan sisa-sisa umur? Allah perintahkan, bikinkan hafal yang sebanyak-banyaknya, kegaduhan yang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk sampai ke akhirat kesunyian. Jadi, bisakah kita menangkap yang tersunyi di antara kegaduhan? Menangkap terang di antara tetes-tetes hujan? Menangkap kelam di antara terang benderang? Dan menangkap terang benderang di antara kedalaman? Bisakah kita membaca lautan lewat setetes air? Kemudian setelah tuntas kita membaca lautan, bisakah kita membaca asal-masal air adalah tanpa air? Asal-masal ruang tanpa ruang, asal-masal arah tanpa arah. Nah itu terus-terusin makin lama makin bingung. Begitu Allah. Kayaknya makin dekat, makin jauh, makin dekat. Ya Allah, kau yang sudah kupegang, lepas lagi ternyata. Kita muncul tenggelam. Ketika kau datang, tiba-tiba aku menjadi ada, ya Allah. Akulah raja-raja dunia. Ketika kau menghindar menjauh dariku, aku tidak bisa memegang apapun dari kemahanmu. Kemudian akulah menjadi nista, paling nista di antara yang nista. Jadi Allah itu mengajak kita berbuyon, bermain-main, ditangkap aku lagi. Kadang disaksikan Allah pada kening-kening anak-anakku, disaksikan kepada kening istriku, di kawan-kawan kalian semacamnya, kadang-kadang banyak di tengah keningan itu sendiri, hingga tidak bisa berucap Allah, walaupun mengucap Allah getarannya tak ada juga. Kemudian muncul lagi, dan dibikin semangat lagi dalam pencarian itu. Kemudian setelah bersandar kepada pencarian, senyap lagi. Pencarian tidak bisa diandalkan ternyata. Ketika berdoa, doa itu dikabul. Coba berpegang kepada doa, akhirnya doa itu tidak dikabul juga. Hampa pula di seperti ini. Sudah tak himpun-himpun doa-doa yang kira-kira manjur. Ini, itu. Lama-lama dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Kau mengandalkan doamu kan? Coba kau baca bolak-balik, tak ada pengaruhnya. Kalau aku tidak terlibat di situ, itu yang walah kita kemudian. Allah ingin mendewasakan kita semua dengan menunjukkan aku ini satu-satunya. Karena itu kemudian kalau di antara kamu ada sebutan aku engkau, itu sesungguhnya adalah ribuan. Aku engkau mereka kami ribuan. Ribuan. Selama masih terjadi sebutan aku engkau kami mereka, maka kau tidak menemukan aku. Bebaskan dirimu dari keakuan, kau akan menemukan aku. Kalau kayak gini apa? Dikira mabuk saya. Man radhiya bima qasamallahu man adapun orang radhiya ilah ridho man bima dengan suatu qasam yang telah membagikan aku lauh beriman barakallahu lahu fi rizqi maka membarakai aku lauh beriman fi rizqi pada rizkinya Tuhan. Hidup itu menjadi punya nilai mahal kalau ridho. Ridho itu gimana? Apa yang dijantahkan Gusti Allah Ta'ala terima dengan senang hati. Jangan pernah bermimpi yang lain. Misalnya, kita dijantah sama Gusti Allah rezeki kita sehari itu 5.000. Jangan bermimpi 6.000, bermimpi 6.000 salah. Kenapa? Bermimpi yang tidak digendaki Gusti Allah itu salah. Padahal ya, kita disuruh semangat sama multi level Pak. Walaupun kita masih muda, kita kerja punya impian bayang-bayang semacamnya. Ya gitu. Ke depan masih jauh. Suruh semangat. Semangat boleh, tapi jangan pernah bermimpi di luar apa yang dijatahkan oleh Allah. Jadi kalau kita ditakdirkan tiap hari rezekinya 5.000, 6.000, kita sempat mimpi 6 juta, 5 juta, tidak bisa. Orang itu dahsyat kalau tidak memiliki mimpi yang tidak sama dengan kehendak Allah. Dahsyat kalau tidak punya mimpi. Kalau ditanya, apa yang paling kau nikmati? Apa yang dijatahkan oleh Allah Ta'ala? Nah kalau begitu kenapa berdoa? Ya diperintahkan, bukan mengejar target. Nah kalau begitu kau bekerja? Ya juga diperintahkan. Aku, kau kira aku pekerja kerja? Enggak, emang diperintahkan kerja ya bekerja. Nah, enggak pernah kejar target. Disuruh kerja, kerja dengan penuh keyakinan. Bukan kerja, ngasih rezeki. Suruh berdoa, berdoa dengan keyakinan. Doa tidak memberikan apapun sebenarnya. Enak. Jiwa yang ridho itu itulah yang dihuni disemayani oleh Allah Ta'ala jiwa yang ridho. Jadi karena itu kalau 5.000 jatah kita ridho barokah. Barokah itu nanti apa? Rezeki ini memiliki manfaat yang jelas dalam kehidupan kita, itu barokah namanya. Rezeki yang enggak barokah, yang tidak terpakai untuk Allah, itu enggak barokah. Tidak terpakai untuk Allah, dihamburkan untuk nafsu, nafsu politik, nafsu kekuasaan, untuk apa saja yang berdaya. Rezeki yang seperti itu bisa menjadi saksi buruk malah di akhiratnya. Ketika ditanya, dari mana kau dapat rezeki? Terus ke arah mana kau mengeluarkan rezeki? Orang ini nggak bisa jawab. Rezeki itu yang bilang, saya diambil dengan cara tidak benar, katanya. Terus saya dipakai juga dengan cara tidak benar. Orang ini gak bisa menjawab. Jadi ini yang disebut sebenarnya saksi buruk. Saksi yang membuat orang ini semakin malang, semakin tidak karuan. Tapi rezeki yang barokah jadi saksi baik. Ketika ditanya, dari mana kau dapat rezeki? Rezeki itu jawab. Ini mendapatkan dengan cara yang benar. Yang menurut saya dipakai dalam kebenaran. Jadi saksi yang baik. Rezeki barokah saksi yang baik untuk orang yang menerimanya. Rezeki yang hal yang tidak barokah saksi yang memberatkan orang yang menerimanya. Karena itu dalam hidup ini ya, tidak saja rezeki yang halal yang mengejar kita, rezeki haram mengejar kita juga. Dia kata kitab Jawa Tauhid, fayarzuqul halala wal harama. Allah memberikan rezeki yang halal yang haram juga. Jadi bisa mengejar kita juga yang haram-haram. Kita bisa dikejar oleh uang judi dan lain semacam yang mengejar kita. Ayo tangkap aku, tangkap aku. Mengejar juga. Nah ada ya di Madura itu orang yang ngamalkan selawat rezeki. Selawat rezeki dari Kiai Khalil Bakalan. Dua hari ngamalkan selawat rezeki, langsung datang panggilan. Dan panggilan dari mana? Dari Bang Rentenir itu loh. Oh. Dia merasa dua hari terkabul, dua hari. Padahal dikabul oleh tuan renteng itu orang riba ya. Wah itu bukan dikabul, itu dikejar oleh rezeki haram. Jadi tidak setiap rezeki karena datangnya tiba-tiba itu terus halal, belum tentu. Yang haram juga datang tiba-tiba juga dan menggoda juga yang haram itu. Jadi kalau orang ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka Allah memberikan rezekinya. Wain tardo bil maqsumi istamuna aman wa illam takun tardo bihi istabi hazan. Jika engkau ridho terhadap apa yang dinyatakan Gusti Allah, engkau hidup berbahagia, senang gak? Ada, saya punya kawan, kaya orangnya, jual beli mobil, kaya. Tapi karena mengganggu istrinya orang lain, dikebukin sama suaminya itu, dikebukin. Nah, datang temennya yang lain yang lagi kiri, dia bilang, kalau masalah uang, kata temennya yang lagi kiri ini miskinnya, kalau masalah uang, saya jelas nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Tapi hari ini, saya sepertinya lebih berbahagia dibanding kamu. Ya kenapa? Kami dikebukin orang, saya nggak punya masalah. Ya memang, rokoknya tidak mahal, tapi nggak punya masalah. Ya, enak. Kaya punya masalah. Wah, wow. Nah, pas-pasan tapi bisa terima terhadap ketentuan Allah karena Allah Taala. Nah, luar biasa, ternyata luar biasa. Oh, hilang takut-takut jika engkau tidak ridho dengan apa yang ditentukan Gusti Allah Taala. Istighfar dan engkau hidup dalam keadaan sedih tersebut. Jadi kalau kita terlalu tinggi berangan-angan bermimpi, kayaknya tidak layak hidup ini. Yang saya tekun tidak layak cari kebutuhan lain. Karena itu tidak layak, tetap tidak layak cari yang lain. Tetap tidak layak cari yang lain. Wah, malah semakin pusing. Jualan bakso. Jualan bakso tidak hasil, ganti jualan kupat. Tidak hasil, ganti soal sepatu. Tidak hasil, hasil. Tidak hasil, itu tidak hasil hasil. Itu lima juta apa adanya. Nah kalau ridho dengan apa yang dikatakan Gusti Allah Ta'ala, wa atabu dan datang kepada itu man ad-dunya, apa dunia rahimatan, selaya dalam keadaan hina. Wa ingkana sekalipun ada untuk orang layu itu tidak berkenalan kepada dunia. Jadi ketika orang sudah ridho dengan apa yang dikatakan Gusti Allah, justru orang ini dirayu-rayu dunia. Mau enggak sama aku, katanya. Tapi orang ini sudah jual mahal, ah enggak mau. Sudah jual mahal. Nah, kalau sama aku, katanya, yang lebih banyak jumlahnya, ah enggak juga. Bismos itu ya, Bismos Kepamis itu pernah pangeran lukisan. Lukisannya dibuat di Goyo Al-Tabur, artinya Sultan. Itu 2 miliar. Uangnya 2 koper besar-besar. Diantarkan sama panitia, panitia pangeran, yang nantarkan 5 orang. Bawa uang 2 koper, 2 miliar itu. Terus Mustafa Bisri cuma ada berapa? Ambil 5 juta. Terus yang 5 orang kasih 5 juta. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Selebihnya silakan pakai, katanya. Padahal itu layar 2 miliar bisa ngambil 5 juta. Silakan pakai. Malah panitia ini pulang dari Lembang, dari rumahnya Gusmos, malah bertengkar di mobil. Panitia yang kelima bertengkar semua. Katanya, nah kalau begini kita bagi-bagi saja. Oh, kita juga rumah belum punya, mobil belum punya. Jadi pikirannya mulai dijawab kemana-mana. Malah bertengkar sesama panitia. Cuma satu yang waras di situ. Gila kalian itu. Kita juga cuma 5 juta yang tadi itu. Rasa lebihnya bukan diri kita. Nah, kan juga kita itu bukan mengalami kesusahan sama kita dong. Makin marah kok sekarang itu. Yang punya itu pena kita ngambil 5 juta. Yang gak punya kalau punya kamar bur. Berbur. Kita berbicara. Jadi kan ego perlu ya, perlu kita memiliki perasaan tumpun. Dan perlu tajam lah perasaan kepada materi itu. Dan perlu tajam. Agak tumpul lah lebih bagus. Atau setelah tumpul banget, jangan jalan. Kita awali, ah enggak, saya masih ada untuk makan besok ya. Nah, itu ya, ada santri. Ada santri disuruh oleh gurunya untuk memberi telur. Tolong saya beri telur ke peternak ayam sana. Si santri ini berangkat. tapi pedagang telur itu gak mau terima uangnya, kata dari kiai. Ini saja katanya, telur ini ada yang bawa kasihkan Pak Kiai, ini uangnya, saya gak ngambil uangnya. Nah, telur itu dikasihkan kiai. Tapi sampai ini bilang, uangnya tidak diambil sama pedagang ini. Kiainya marah. Apa karena saya kiai, terus kemudian tidak boleh membeli? Kalau begitu saya juga tidak mau telurnya. Tidak mau telurnya. Tapi ini bingung. Telur ini kembalikan lagi kepada yang punya ayam itu. Kepada telur itu. Ini kiai saya tidak mau. Karena itu tempat saya kembalikan lagi kepada jenengan sebagai pedagang. Oh, haram hukumnya. Menerima barang yang sudah diberikan. Aduh, kata si santri ini. Ini telur buta ini. Nah, ketika jemput telur buta, ada seorang nenek-nenek menangis. Nih, katanya. Ini telur, tolong diterima telur-telur ini. Mohon maaf, saya kenyang. Dan haram hukumnya makan ketika kenyang. Tidak untuk dimakan sekarang nih, katanya. Dia untuk dimakan besok pagi, besoknya lagi. Ininya bilang, haram hukumnya kalau berprasangka besok tidak ada rezeki kita sendiri. Bingung si santri ini. Ini gimana caranya kok malah aku yang dihukum sama telur-telur ini. Caranya gimana? Nah ketika malam tiba, dia punya akal. Bagaimana bisa melenyapkan telur ini? Ketika malam dibunuh, telur yang banyak ini digodoh. Setelah itu letakkan di pos ronda. Orang sedang main kartu. Sebentar saja sudah lenyap di pandangan. Tapi makan. Jadi rupanya apa? Rupanya rezeki telur itu tadi, itu rezekinya orang-orang yang di pos ronda. Coba ya, betapa sangat terjaganya si kiai tadi, karena dianggap tidak pantas untuk membeli. Betapa sangat terhormatnya juga si pedagang karena tidak mau menerima kembali. Betapa sangat terhormatnya pula si pengemis itu karena tidak mau makan karena kenyang, haram hukumnya. Dan berpasangka besok tidak ada rezeki juga haram. Dan betapa sangat terhormatnya si santri yang tetap berusaha bagaimana rezeki ini dipakai oleh orang lain. Siapa kalau santri-santri yang tajam juga kemauan materinya? Nah, mungkin tak jual kalau begini. Tak jual, bisa menjalankan dia bisa dengan. Ini enak ternyata. Jadi gak usah ragu-ragu. Sebelum kita lahir, ternyata rezeki kita sudah ada. Tinggal bersiul-siul kita. Sholat, pikiran, siul-siul. Sholat, pikiran, siul-siul. Gak usah repot. Om juga kerja kehakilan yang murah-murah ya. Murah-murah ya. Lalu kalau kerja itu betul-betul nyata, tidak pura-pura, maka yang paling semangat pasti paling kaya. Nyatanya juga tidak, yang semangat dari bulan, teman dari bulan. Gak dapat, dapatnya sedikit. Jadi nyantai saja, kalau kita sudah selesai pembagian, kita selesai. Pembagian sudah selesai. Kita berburu apa saja, tetap sampai dengan pembagian. Karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani itu begini. Butuh sekali orang-orang, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Semangat sekali katanya, bekerja dengan perasaan kerja bisa mendatangkan uang. Padahal ketentuannya sudah ada. Andaikan bahkan mereka itu tidak bekerja, asalkan yakin saya keyakinan kepada Allah Ta'ala, maka apa yang dijatakan itu pasti datang. Dan lebih buruk lagi katanya, Syekh Abdul Qadir Jilani. Lebih buruk lagi orang yang dengan keyakinannya bekerja dan bersandar kepada kerja itu ternyata di situ tidak ada jatahnya. Karena ada jatahnya. Kita pun berharap kecewa, berharap kecewa, berharap kecewa. Kalau terlalu sering berharap kecewa, nanti akan menjadi penghuni baru di masa kedua. Ya, jadi kita bagaimana menjadi maskot, menjadi yang betul-betul masterpiece dalam kehidupan ini. Jadi dia dunia yang mengejar kita, yang merengek-rengek, tolong tangkap aku gitu ya. Dengan kita yang telah mengejar dunia. Kalau kita mengejar dunia, dunia itu pura-pura jual diri mahal dunia kalau dikejar-kejar. Ah enggak. Coba biarin saja. Jadi secara psikis itu kita terus menang. Biar sana yang awal kagak selalu. Lalu kita pilih-pilih aja, jangan terburu-buru ya, lalu kan enak kan. Padahal sudah kejar, aku ini gimana ya? Iya sebentar, kalau sebentar, nanti kalau cepat tak ambil halnya, ya memang nasib pun juga. Iya enak kan. Pura-pura mahal, atau sebetulnya betul-betul mahal. Kejar. Itu menang, secara psikis. Jadi kalau sudah menang secara psikis, ini juga yang betul-betul kuat. Kalau sudah menang dalam segi itu. Jadi, sementara kalau mencari-cari, siap-siaplah untuk berkali-kali kecewa. Kecewa. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita ini diberikan hanya bersandar kepada Allah-Nya. Yang lain hanyalah sebagai perantara-perantara yang berguna kalau dipakai oleh Allah Ta'ala dan tak berguna kalau tidak dipakai oleh Allah Ta'ala. Kita pun juga seperti itu. Berguna kita kalau dipakai dan tak berguna kalau kita tak dipakai. Kita tidak memiliki sadaran apapun selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alal Ghafi Salat.